What's up, yo? Listen up. Yeah. Semuanya telah ku beri dengan kesungguhan hatiku. Untukmu, hanya untukmu. Tak perlu kau tanyakan lagi. Siapa pemilik hati ini? Kau tahu pasti dirimu. Tak ada cinta yang lainnya. Tolong lihat aku dan jawab pertanyaan. Mampu dibawa kemana hubungan kita jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah menyatakan cinta. Tak perlu kau tanyakan lagi. Siapa pemilik hati ini? Kau tahu pasti dirimu. Tak ada hati yang lainnya. Tolong lihat aku dan jawab pertanyaanku. Dibawa kemana hubungan kita jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah menyatakan cinta. Yeah.